السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نود التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. وأنشدت لغيره تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون وليس اكتساب المال دون مشقة تحملها فالعلم كيف يكون. قال أبو الطيب المتنبي ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنكس القادرين على التمام. Alhamdulillah, di bulan Syawal ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali setelah tidak bertemu di akhir bulan Syaban dan bulan Ramadan, yang kita harapkan mudah-mudahan pertemuan kita di malam yang penuh barakah ini khususnya menjadi pertemuan yang penuh dengan berkah, pertemuan yang mendapatkan ampunan, rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pertemuan kita di malam yang penuh barakah ini dengan keimanan dan keislaman yang lebih baik, lebih sempurna dari sebelumnya. Amin. Allahumma wassalatu kata ane. Tak rungokno mulai mau iki lek doae ampunan, rahmat, amine iku sepiti. Tapi insyaallah lek doane mang nyangkut masalah duit pasti banter. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. Memberikan rahmatnya kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memantapkan keimanan kita dan keislaman kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita. Barokah banyak dan halal. Amin. Allahumma amin. Melanjutkan pembahasan kita. Kalau di pertemuan yang lalu disebutkan sebuah syair untuk Imam Syafi'i yang mengingatkan akan kebanyakan orang yang berhasil di dalam ilmu, awalnya mereka adalah orang yang tidak mampu. Awalnya menjadi orang yang tidak mampu, pada akhirnya dengan ilmu menjadi orang yang berhasil dunianya dan akhiratnya. Jadi diingatkan di situ bahwa kebanyakan, ini mengulangi pembahasan kita yang lalu, kebanyakan orang yang meraih ilmu awalnya adalah orang-orang yang tidak mampu di dalam kehidupan dunianya. Karena ketekunan, karena kerajinan, semangat di dalam mencari ilmu, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberhasilan dalam ilmunya dan juga keberhasilan di dalam dunianya. Kalau kita ingat, sebelum kita libur, kita ceritakan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu untuk membeli pena atau kertas kalau zaman sekarang, itu gak mampu. Kalaupun mau membeli, butuh bekerja untuk mendapatkan, kemudian dipakai, kemudian kalau ingin lagi, bekerja lagi. Tapi dengan berjalannya waktu, hari demi hari, semangatnya di dalam mencari ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberhasilan dunia dan akhiratnya. Dan inilah orang yang menomorsatukan ilmu agama khususnya. Karena itu Nabiullah Sulaiman alaihi salam, beliau ketika dikasih oleh Allah tiga pilihan, ilmu, harta, dan kerajaan. Disuruh milih ilmu, harta, dan kerajaan. Kalau kita ini, kalau kita sekarang misalnya disuruh milih salah satu daripada tiga, pasti 99% gak ada yang milih ilmu. Antara kerajaan atau harta. Wis ketok moto, enak ini. Kerajaan, mangan, disuapi. Gak kesel, dipejiti. Gak kepanasan, dikipasi. Butuh apa-apa, gak pakai berdiri. Gak pakai melangkahkan kaki, diambilkan. Bahkan melambaikan tangan gak perlu. Tahu butuh apa, ingin apa, diambilkan, sudah didekatkan. Itu kalau raja. Kalau kita memiliki banyak harta, isok tuku iki, isok tuku iku. Bisa kesana, bisa kemari. Gambaran itu sudah. Gambaran bagi orang yang menginginkannya. Mungkin tidak ada di antara kita yang mau memilih ilmu. Tapi karena yang diperintahkan untuk milih Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu. Sebetulnya ini pilihan yang paling cerdas. Pilihan yang paling cerdas. Milih ilmu Nabi Sulaiman. Nah sekarang yang kita ketahui, kalau kita mendengarkan cerita Nabi Sulaiman, pasti kebayang di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, kerajaan dan kekayaannya. Padahal ketika Allah memberikan pilihan, yang dipilih oleh Nabi Sulaiman itu ilmunya. Bukan kerajaan, bukan harta. Tapi kenapa kok bisa didapatkan? Karena pilihan yang terbaik. Dipilih ilmu, mau tidak mau harta dan kerajaan ikut. Sama dengan dunia ini. Dunia dengan akhirat. Kalau kita memilih dunia, gak dapat akhirat. Tapi kalau kita memilih akhirat, pasti dapat dunianya. Tapi kebanyakan orang tertipu dengan keindahan dunia. Dengan tipu daya dunia, milih dunia. Ya enggak itu apa-apa. Ini maaf. Kadang bertitel. Punya jabatan. Entah S1, S2 atau yang semisalnya. Tapi kehidupan dunianya gak sejahtera. Kehidupan dunianya gak bahagia. Kehidupan dunianya gak tentrem. Padahal lisannya umat Islam di akhir zaman saat ini banyak yang selalu mengucapkan, lek gak sekolah kok mangani opo. Lek gak sekolah, mangani anaknya be. Opo. Itu yang terucap. Tapi ternyata kebanyakan yang stres. Kebanyakan yang stres. Kebanyakan yang frustasi. Mereka itu rata-rata bertitel. Yang kena narkoba, kebanyakan bertitel. Yang di penjara, kebanyakan yang bertitel. Paling lek gak bertitel, paling hal-hal yang kecil. Nyolong PT, nyolong motor, Tapi yang besar-besar itu bertitel semuanya. Yang besar-besar itu bertitel semuanya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Mereka adalah orang-orang yang tertipu dengan dunia. Sehingga gak dapat dunianya, apa gak dapat akhiratnya. Tapi kalau kita lebih mementingkan akhirat, mau tidak mau, dunia akan kita dapatkan. Mau tidak mau, dunia akan datang. Sama dengan ilmu. Kalau kita lebih mengutamakan ilmu, lebih mementingkan ilmu, apapun kita dapatkan. Tapi jangan kemudian lek ngono aku tak belajar nguci untuk kafe. Lah niate sing elek iki. Niatnya harus lurus, niatnya harus benar. Itu dengan sendirinya, kita niat ataupun tidak dengan sendirinya datang. Tapi kalau kita niatkan malah akhirnya nanti enggak dapat. Enggak usah diniat, no, niate sing bener. Wis aku niat oleh ilmu lillahi taala. Entuk enggak urusan. Sing penting ilmune aku entuk, aku ngerti, aku paham. Wis itu. Nanti dapat pasti itu sudah. Itu pasti. Itu yang disebutkan kemarin. Lah kali ini diingatkan kita untuk mendapatkan ilmu itu. Untuk mendapatkan ilmu itu butuh dengan jerih payah. Kalau ada orang menginginkan ilmu tanpa jerih payah, itu angan-angan. Angan-angan itu apa sih? Angan-angan itu mengharapkan sesuatu yang enggak mungkin dia dapatkan. Menginginkan sesuatu yang enggak mungkin dia dapatkan. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, ada laita adalah Allah. Kalau laita itu kegunaannya litamani untuk angan-angan. Sesuatu yang gak mungkin bisa terjadi. Mustahil. Tapi kalau la'alla sesuatu yang mungkin bisa kita dapatkan. Nah ini di sini kalau ada orang yang memiliki keinginan mendapatkan ilmu tanpa jerih payah, ketahuilah kebodohan atau kegilaan atau kesetresan itu banyak macamnya. Di orang gila itu banyak hal, banyak sebabnya. Orang gila banyak sebabnya. Ada orang gila perempuan, ada orang gila harta, ada orang gila dudukan, jabatan dan semisalnya. Itu semuanya dikatakan gila. Apalagi menginginkan sesuatu yang mustahil dia dapatkan. Berat, susah dia dapatkan, mustahil. Tanpa jerih payah enggak mungkin. Ilmu juga gitu. Gak akan mungkin kita bisa mendapatkan ilmu tanpa jerih payah. Kalau kita menginginkan ilmu tanpa jerih payah, gila itu. Itu adalah orang yang gak waras. Coba kita lihat itu. Dokter-dokter. Sing bien. Atau sing saiki, sing bien. Sekarang ini bisa masuk kedokteran pokoknya duit. Ya? Bisa masuk lembaga apapun, yang penting ada uang muka DP. Kalau sekarang motor, mobil, rumah itu diusahakan DP-nya kecil. Kalau kita mau asuh apa? Nyicil. Tapi kalau untuk jabatan, DP-nya harus besar. Kalau kita enggak punya DP besar, sekalipun memiliki kecerdasan kalian enggak dapat. Beberapa hari yang lalu ada orang cerita mau memasukkan anaknya ke satu lembaga, enggak saya sebutkan juga lembaganya apa. Pokoknya walhasil di pemerintahan. Orang tuanya ini megang, jujur, amanat, enggak pakai suap-suapan. Tes pertama gagal. Tahun berikutnya tes lagi gagal. Tahun berikutnya tes lagi gagal. Sampai ke 9. Memang kosongan. Gagal. Ke 10 nyoba, ngasih uang, diterima. Padahal anak yang didaftarkan ini sejak SD, SMP, SMA bahkan ke universitas beasiswa gratis total. Tapi ketika ingin mendaftarkan, download duit, nggak melbu, nggak masuk. Nah, itu menunjukkan bahwasanya apa? Sekarang ini pokoknya ono duit. Walaupun anaknya enggak ngerti hitung-hitungan, pokoknya duit melbune gede, lolos. Akhirnya itu malplaktek banyak. sekarang mengkhawatirkan ini nanti itu, ini itu dan lain-lain sebagainya, enggak tambah benar tambah rusak. Enggak tambah benar. Tapi lihat dulu, untuk menjadi, untuk masuk ke kuliahan, untuk menjadi profesor, doktor, berat. Hari demi hari, malam demi malam mereka membaca dari buku ke buku. Mempelajari ini, itu, dan yang lain sebagainya. Ketika berhasil, keberhasilannya itu memang sempurna, murni. Benar-benar orangnya itu paham, mengerti. Kalau sekarang enggak. Terkadang mereka memiliki detail tapi enggak ngerti. Enggak paham. Kenapa? Karena ini melebuni ambil sogokan. Maksudnya dengan membayar. Nah karena itu, kita ini bisa mendapatkan ilmu kalau dengan susah payah. Kalau dengan nyantai. Pelajaran, didengarkan, masuk kanan, masuk keluar kiri. Enggak dicatat, enggak ditulis. Kemudian pulang, ditaruh. Dan itu apa-apa. 10 tahun ndok model kayak ngono atau belajar model seperti itu, enggak mungkin dapat apa-apa. Tapi kalau ditanya, mondok di mana? Mondok di tempat ini. Berapa tahun? 10 tahun. Orang dulu. Orang sudah terkagum-kagum, terkejut. Padahal mondok kemana? Diajari ambek gurune, mari ditutup, enggak tahu dibuka meneng. Kecuali apa? Jamnya meneng. Jamnya lagi baru dibuka lagi. Begitu seterusnya. Lu sampai lulus SMA ya pancet. Enggak mungkin itu ake. Kalaupun itu untuk didi. Yo, ake yang sing les akhirnya. Banyak yang les akhirnya. Butuh apa? Butuh jerih payah. Butuh semangat. Sehingga digambarkan seperti kita mencari harta. Kita enggak akan mungkin bisa mendapatkan harta banyak, besar. Tanpa bekerja. Tanpa susah payah. Enggak mungkin. Dan enggak ada. Tukang di kepanasan. Terkadang tertusuk paku. Dan yang lain sebagainya. Tukang las. Menghadapi api di depannya. Kemudian main grendro. Kadang ya lepas. Mengenai mukanya. Ataupun kerja di pabrik. Mengenai jarinya. Terpotong, diamputasi, dan yang lain sebagainya. Susah. Dari situ dia mendapatkan bayaran, mendapatkan duit, dan lain sebagainya. Menjadi pegawai terkadang, berdiri melayani orang. Tidak berhenti. Ngacek mulai awan sampai sore. Ngacek kok. Kalaupun duduk sebentar untuk sholat, untuk ke kamar mandi, habis itu berdiri lagi. Apa meneng sing dodolan kelambi kate riyo ini. Oh, mulai isuk sampai awan. Ngadek kok gak lungguh blas. Ngombe dah iso, mangan dah iso. Ngadek kok. Susah dia. Untuk apa? Setelahnya itu duit. Sudah dapat bayaran, dapat THR, dijak ngerekreasi meneng. Gratis. Loh, setelah apa? Setelah jadi payah, susah ngadek kok. Eh coba sampai ngadek kok. Lunggu tok ae kesel apa meneng ngadek terus. Itu dengan apa? Dengan susah payah. Apalagi ilmu. Apalagi ilmu. Sudah semestinya kita enggak mungkin bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan susah payah. Jauh tangi turu pinter ndak ono. Enggak ada. Karena itu sampai dikatakan di dalam sebuah syair. Law kana al-ilmu yudraku bil muna maka na yabqa fil bariyati jahilu. Kalau ilmu itu bisa didapatkan dengan angan-angan, tidak ada orang bodoh di dunia ini. Kalau nah, sing goblok wis pinter kabeh. Pinter semua. Kalau ilmu itu bisa didapatkan dengan angan, tapi enggak. Ilmu itu didapatkan dengan semangat, dengan keseriusan, dengan kesungguhan. Karena itu diingatkan ijhad wala taktal wala taku ghafilan. Fa nadamatul uqbal liman ya takasalu, semangatlah, seriuslah, bersungguh-sungguhlah, jangan males, jangan lupa, jangan lalai. Karena penyesalan terbesar bagi orang yang malas. Nah kalau ilmu yang afdol, yang mulia bisa didapatkan dengan angan-angan, apalagi harta. Tapi itu mustahil. Karena itu kalau harta aja yang hina, yang hina, yang dihinakan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an, tidak bisa didapatkan kecuali dengan susah payah, lebih-lebih ilmu yang sangat istimewa, yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an ataupun dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Sehingga kalau ada orang yang mampu mencari ilmu, dalam arti mampu itu memiliki waktu, memiliki kesehatan, memiliki kesempurnaan akal, tapi dia tidak mau mendapatkannya, ini adalah orang yang apa? Kurang mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Bisa ngambil dengan tangannya, bisa ngambil dengan tangannya. Tangannya sampai, enggak jauh, bisa ngambil dengan tangannya, deket, tapi enggak. Sikit no. Namun enggak pantas sih. Iso jeki ambil tangannya loh. Enggak gelem. Sikit no. Ini namun enggak pantasnya. Seperti dia enggak memiliki tangan yang dia bisa dia ambil dengan mudah. Enggak. Sama dengan orang yang memiliki akal, sehat, kesehatan jasmani, memiliki waktu tapi gak mau mencari ilmu. Ini orang yang gak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lu beda kalau kita berdiri makan, kita berdiri minum, itu gak dapat apa-apa. Tapi dengan berdirinya kita untuk mencari ilmu, ngadeketok lo, niat katin dole ilmu, wes entuk ganjaran. Sudah dapat ganjaran, sudah dapat pahala. Niat itu sangat sekali. Durung melaku nih. Apalagi kalau kita berjalan mengambil pulpen, mengambil buku, kemudian berjalan ke tempat, lu lebih lagi pahalanya sudah. Lebih lagi. Karena itu hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dikasih oleh Allah kemudahan, kelonggaran, kesehatan, hendaknya kita syukuri. Dengan apa? Gunakan kenikmatan itu di dalam kebaikan, ketaatan, khususnya di dalam mencari ilmu yang wajib untuk kita ketahui. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kita di dalam memahami dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari, yang kita dengarkan dari siapapun guru yang menyampaikannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dunia dan akhirat kita. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin Nabi al-Ummi alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.